hadirin jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita memasuki pelajaran kita Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullah, ada hal penting yang perlu kita perhatikan bersama, yaitu diriwayatkan oleh Amr bin As radhiyallahu anhu, sahabat Amr bin As menyatakan, aku menulis setiap apa yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hal itu terdengar oleh Yahudi, sehingga kata orang Yahudi, ya Amr bin As, taktubu an Rasulillah wa huwa basharun mitluna yaghdabu wa yarda. Bagaimana kamu menulis segala sesuatu yang diucapkan Nabi, padahal dia juga manusia biasa seperti kita, kadang emosi, kadang marah, kadang dalam keadaan tenang. Karena hindar Amr bin As mengatakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sebutkan kepada Amr, ya Amr, uktub fawalladhi nafsi biyadik ma faraja min hadha illa al-haq. Amr, teruslah engkau menulis, tulis setiap apa yang kau dengar dariku, demi yang jiwaku ada di tangannya, yaitu Allah, tidaklah keluar dari ini, sambil dia menunjuk ke lidah beliau sallallahu alaihi wasallam, kecuali hak, kecuali benar. Hadis ini disebutkan oleh para ulama sebagai dalil sunnahnya menulis ilmu, riwayat-riwayat hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau secara umum tentang ilmu, hendaknya ditulis, dicatat, di mana kita tidak bisa mengandalkan hafalan semata. Seperti disebutkan oleh para a'immah, al-hifdhu khawwan, hafalan itu pengkhianat. Artinya suka mengkhianati kita. Kadang kita sekarang betul-betul hafal 2-3 sekian hari, kita inginkan untuk mengeluarkan apa yang kita hafalkan, lupa, berkhianat kepada orangnya. Seperti itu kata Imam Khatib rahimahullah, ilmu itu ibarat buruan, dan menulis itu ikatannya, jalannya. Maka hendaklah seorang penuntut ilmu, orang mencari ilmu, mengikat buruannya dengan catatan. Berarti ilmu itu harus ditulis. Kami himbaukan dari sini segenap jamaah, kalau bisa yang mencatat faedah-faedah yang didapati, untung-untung kalau bisa memegang kitabnya, tidak terjemahan dari kitab Riyadhus Shalihin, sehingga bermanfaat untuk di waktu yang kemudian. Baik, kitab ini Riyadhus Shalihin, demikian namanya, dinamakan oleh Imam Nawawi. Wallahu a'lam, penamaan ini Riyadhus Shalihin artinya kebunnya orang-orang saleh, kebunnya orang-orang saleh. Penamaan ini terambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW sebutkan, idza marartum bi riyadil jannah tarsa'u, kalau kalian melewati kebun-kebun surga, hendaknya kalian nikmati. Kalau kalian melewati kebun-kebun surga, kalian nikmati. Riyadul Jannah. Qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Sahabat bertanya, apa itu kebun-kebun surga ya Rasulullah? Rasulullah sebutkan, halakud zikr, atau hilakud zikr, taman-taman surga yang dimaksud adalah majlis-majlis zikir. Majlis-majlis zikir. Dari sinilah penamaan kitab Riyadhus Shalihin, taman atau kebunnya orang-orang soleh, yaitu taman-taman surga yang Rasulullah perintahkan kalau melewati majlis tersebut untuk dinikmati. Ini sebagaimana kita melewati taman, kita duduk di sana, menikmati pemandangan yang indah, hawa yang sejuk. Kemudian pula di majlisnya selisih itu Rasulullah anjurkan untuk duduk, mendengarkan dan mempelajari apa yang disampaikan di sana. Di dalam riwayat Ibn Abbas dalam Mu'jam Tabrani, ketika Ibn Abbas ditanya apa itu khilafat zikir, majlis-majlis zikir, disebutkan di sana majalisul ilm. Majlis zikir itu yang dimaksud majlis ilmu. Majlis ilmu, sehingga pengertiannya lebih umum, lebih luas dari sekedar majlis yang di sana dibaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah dan yang semakna dengan itu. Bukan hanya itu majlis zikir, itu betul termasuk majlis zikir. Namun yang lebih luas dan lebih mulia dari itu, majlis yang di sana dibahas ilmu syariat. Oleh sebab itu kata Imam Atha' Ibn Abi Rabah, murid Ibn Abbas, majlis zikir itu adalah majlis halal wal haram. Majlis yang dibahas di sana apa yang halal, apa yang haram. Majlis yang dibahas di sana bagaimana Anda menikah, tata cara pernikahan di dalam syariat. Bagaimana Anda cerai, bermuamalah dengan istri. Bagaimana Anda berjual beli dan segala aktivitas yang diatur dan diajarkan dalam syariat. Itulah pengertian majlis zikir, dan itulah yang disebut Rasulullah sebagai Riyadul Jannah, taman-taman surga, taman-taman yang orang-orang saleh. Itulah sekilas tentang penamaan Imam Nawawi rahimahullah dari kitab beliau Riyadhus Shalihin. Karena di sana dalam kitab ini beliau bawakan hadis-hadis tentunya sebagai bekal bagi seorang muslim di dalam kehidupan sehari-harinya. Ilmu yang bersumber kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang halal, tentang haram, tentang akhlak, tentang adab, ibadah dan lain sebagainya. Hadis yang pertama yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah adalah hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bab pertama yang beliau bawakan adalah bab al-ikhlas, bab tentang keikhlasan. Hadis Umar bin Al-Khattab, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Waman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yanfituha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dari sahabat Umar bin Khattab, Rasulullah sebutkan amalan itu tergantung niatnya. Amalan itu tergantung niatnya. Dan masing-masing orang akan mendapati apa yang dia niati. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul, maka pahala hijrah itu akan dia dapati di sisi Allah. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk mendapati dunia atau mengejar wanita untuk dia nikahi, maka hijrahnya pun sebatas apa yang dia kejar, mendapati dunia atau wanita, sementara pahala di sisi Allah tidak dia dapati. Bab yang pertama ini, bab ikhlas. Keikhlasan ini merupakan perintah Allah kepada kita kaum mukminin di dalam beribadah kepada Allah dalam surat Al-Baqarah Allah sebutkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk ikhlas kepada Allah dalam beribadah dan hunafa' menyimpang, diperintah untuk menyimpang dari mensekutukan Allah dalam niat kepada yang lainnya, meninggalkan niat-niat lain untuk selain Allah, mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan itulah agama Allah yang lurus. Keikhlasan dalam beribadah kepada Allah maknanya adalah seorang hamba ketika beribadah melakukan amalan hanya mengharapkan ridha Allah, hanya menginginkan pahala di sisi Allah semata. Sebagaimana dalam firman Allah yang lain, fa'budillah mukhlishan lahuddi, beribadalah engkau kepada Allah dengan mengikhlaskan amalanmu hanya untuk Allah, tidak mengharapkan pujian orang, tidak ingin dilihat orang. Itulah keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah. Murni ibadah itu hak milik Allah, sehingga diharamkan untuk Allah disekutukan dengan yang lain. Dalam hadis qudsi Allah menyebutkan ana aghna syuraka'i 'ani syirk man asyraka ma'iyya ghairi taraktuhu wa syirka. Aku zat yang maha suci dari kesyirikan, dari persekutuan, maha kaya, maha tidak utuh, sehingga siapa yang mensekutukan aku dalam beribadah dengan selainku, aku tinggalkan dia bersama sekutunya. Kalau dia mensekutukan Allah, dia niat untuk Allah, juga niat untuk dipuji, Allah tinggal amalan itu, tidak Allah terima, dan dia hanya mendapati pujian yang dia harapkan. Sementara nilai inti ibadah itu, pahala Allah, terlewatkan dari dia, dan ini sungguh kerugian yang besar. Ini keikhlasan merupakan syarat pertama dalam ibadah, dalam beramal. Syarat mutlak yang pertama agar seorang hamba hanya mengharap pahala Allah, hanya menginginkan keridhaan Allah dengan amalannya, tidak dia inginkan selain itu. Untuk memperjelas makna keikhlasan ini, apa yang dimaksud dengan ikhlas, dan bagaimana Allah serta Rasulnya membimbing kita untuk ikhlas, berikut dibawakan oleh Imam Nawawi beberapa hadis. Yang pertama, barusan telah kita baca hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang amalan itu tergantung niat orangnya. Hadis ini demikian diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan seluruh para imam, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan seluruh imam-imam hadis lainnya, dari sahabi Umar bin Khattab. Sebelum kita memasuki hadis, perlu kita sedikit mengenal biografi Umar bin Khattab, karena beliau yang meriwayatkan hadis ini dan menyampaikannya kepada kita. Dan hak beliau untuk kita kenal sedikit banyak tentang gambaran siapa beliau. Beliau adalah Umar bin Khattab Ibn Nufayn Ibn Hadim Ibn Lu'ayb Al-Adawi Al-Quraishi, Al-Quraish tentunya. Kunyah beliau Abu Hafs kunyah itu seorang yang menamakan diri dengan Abu. Abu siapa? Abu itu artinya bapak. Abu Hafs berarti ayahnya Hafs. Umar bin Khattab berkunyah dengan Abu Hafs padahal beliau tidak punya anak yang namanya Hafs. Ada berapa anak beliau? Beliau Hafs, Abdullah, Hafs tidak ada. Tidak ada nama, anak beliau yang bernama Hafs. Ini menunjukkan boleh bagi seorang muslim berkunyah dengan selain nama anaknya. Berkunyah Abu Fulan, walaupun Fulan itu bukan anaknya. Yang punya anak yang namanya Fulan. Kalau si Ahmad punya anak dua, pertama namanya Abdullah, yang kedua namanya Ali. Tidak harus dia menamakan Abu Abdullah atau Abu Ali. Boleh dia menamakan diri Abu Zaid, Abu Amr, Abu Khalid, atau siapa dia kehendaki. Umar bin Khattab, Abu Hafs. Amirul Mukminin, beliau Amirul Mukminin sebagai pemimpin kaum mukminin. Dan ini lakop julukan pertama yang diberikan kepada khalifah, karena sebelum beliau Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dijuluki dengan Khalifatu Rasulillah. Khalifatu Rasulillah, khalifah itu punya pengganti. Begitu Rasulullah wafat, digantikan kedudukannya oleh Abu Bakar, memimpin umat. Setelah Abu Bakar wafat, semula ketika Umar naik dijuluki Khalifatu Khalifati Rasulullah, penggantinya pengganti Rasulullah, karena beliau menggantikan Abu Bakar. Beberapa tahun berjalan, kemudian dipikirkan oleh para sahabat, maka mereka kalau ini dibiarkan terus ya berkepanjangan nanti kalau penggantinya Umar Khalifatu Khalifatu Khalifatu Rasulullah, penggantinya pengganti-pengganti Nabi, nanti khalifah yang keempat Khalifatu Khalifatu panjang akhirnya. Nah, untuk mempersingkat itu digantilah nama khalifah Khalifatu Rasulullah dengan nama Amirul Mukminin, pemimpin kaum mukminin. Ini julukan pertama kepada khalifah setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau salah satu dari 10 sahabat yang dipastikan surga oleh Rasulullah. Salah satu dari 10 sahabat yang dijamin dan dipastikan surga bagi mereka. Satunya Umar bin Khattab ini. Salah satu dari khulafa' arba'ah, khulafa' yang empat, Abu Bakar, Umar ini, Utsman bin Affan dan Ali bin Thalib, Ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab ini dilahirkan 13 tahun setelah peperangan Gajah, kaum Gajah, Abraha. Beliau masuk Islam setelah 40 lelaki dan 11 wanita. Jadi orang ke 52 ceritanya. Sebelum beliau sudah ada 40 sahabat, sudah ada 11 sahabiat. Jadi orang yang ke 52. Tetapi walaupun demikian, Allah dan Rasulnya mengangkat derajat beliau sehingga menjadi orang kedua yang termulia di kalangan para sahabat setelah Abu Bakar. Menjadi orang yang paling mulia di kalangan para sahabat setelah Abu Bakar. Padahal Islamnya termasuk ya agak terlambat, sudah 52 orang, sudah 51 orang. Itu tentunya keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Abdullah Umar bin Khattab ini ketika beliau Islam, kata Imam Ibn Abdul, menjadi penyebab mulianya Islam dan kaum muslimin. Menjadi penyebab mulianya Islam dan kaum muslimin. Semula tertekan, ditindas oleh musyrikin Quraisy. Harus itu dalam sirah dan sejarah Nabi. Dan Nabi semenjak awal berharap-harap terus untuk masuknya Umar ini kepada Islam. Sehingga salah satu doa beliau dalam riwayat Tirmidzi, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Apa bi ahad fi hadain rajulain. Ya Allah, muliakan Islam ini dari ancaman kaum musyrikin. Muliakan dengan salah satu dari dua orang ini. Muliakan Islam, muliakan kami ya Allah dengan salah satu dari dua orang ini. Yang pertama Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Amr bin Hisham ini yang dikenal dengan nama Abu Jahl. Diharapkan salah satu dari keduanya karena kedua-duanya tokoh paling ditakuti, tokoh paling disegani, tokoh paling paling ditokohkan lah di tengah-tengah kaum Quraisy. Dan hati Rasulullah lebih cenderung kepada Umar, berharap sangat untuk Umar itu masuk Islam dan dikabulkan akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitu beliau masuk Islam, beliau umumkan di tengah-tengah kerumunan Quraisy kepada Abu Jahal, Abdullah, Abu Walid dan yang lainnya, Umayyah bin Khalaf. Dengan lantang dan beraninya Umar menyatakan, "Hei Quraisy, ketahui saya sudah iman kepada Muhammad. Di antara kalian yang kepingin ibunya kehilangan anaknya, temui saya di lembah. Di antara kalian yang ingin ibunya kehilangan anaknya, hanya dia mati, temui saya di belakang lembah." Nantinya tantang berkelahi. Dan tidak satu pun berani, termasuk Abu Jahal, orang yang takut kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pula disebutkan oleh Ibn Mas'ud, sahabat, "Mazilna a'izzatan mundu aslama Umar." Kami para sahabat terus dalam keadaan mulia semenjak Islamnya Umar bin Khattab. Quraisy mau mengganggu lagi, musyrikin Quraisy hendak menyakiti Rasul atau kaum mukminin, bikin perhitungan 1000 kali. Di sana ada Umar bin Khattab. Salah satu kemuliaan beliau atau keutamaan yang beliau miliki, Fadail, dalam riwayat Bukhari Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Rasulullah, "Iyyadna al-Khattab walladhi nafsi biyadih malakiyat asy-syaitan salikan tajjan illa salaka tajjan ghairu tajjik." Wahai Ibn al-Khattab, Umar, demi yang jiwaku ada di tangannya, ketika kamu melewati suatu lorong di jalan, pasti syaitan mencari jalan yang lain. Yang berani bertemu dengan Umar bin Khattab, syaitan lari dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini cukup sebagai kemuliaan dan kebesaran beliau radhiyallahu anhu wa arda. Umar bin Khattab, beliau wafat di akhir khilafah beliau tahun 65 Hijriah. Ada perselisihan di kalangan ulama, ada bilang 63, 64, di sekitar itulah, 63, 64 atau 65 Hijriah radhiyallahu anhu wa arda. Itu sekilas tentang sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis yang beliau bawakan ini, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Hadis ini hadis yang sangat besar, hadis yang sangat agung, sehingga kata para ulama seperti dikatakan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Hambal, "Innahu thulutsul ilm." Hadis ini sepertiga ilmu. kalau agama itu ilmu secara utuh, sepertiga dari ilmu agama itu dikandung di dalam hadis Umar bin Khattab ini, innamal a'malu binniyat. Sepertiga dari kata Imam Baihaqi, makna hadis ini sepertiga ilmu, kata beliau, amalan manusia itu tidak lepas dari tiga perkara. Yang pertama, amalan yang dilakukan dengan hatinya, amalan yang berkenaan dengan hati, seperti cinta, benci, meyakini, ini amalan-amalan hati. Yang kedua, amalan-amalan lisan, amalan lisan seperti zikir, menasehati, baca Quran, dan lain sebagainya. Yang ketiga, amalan badan, amalan badan seperti sholat, pergi ke masjid, haji, ini semua amalan yang berkenaan dengan badan. Hadis Umar bin Khattab ini, innamal a'mal binniyat, mewakili salah satu dari tiga bentuk amalan ini, berkenaan dengan hati. Amalan hati, sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya, dan niat tempatnya hati. Berarti sepertiga dari ilmu, karena mencakup amalan hati. Tinggal sepertiga yang terakhir, atau dua pertiga berikutnya, berkenaan dengan lisan dan badan. Itu menurut Imam Baihaqi. Sementara Imam Ahmad dan Ahmad bin Hanbal punya pemahaman lain. Kata beliau, Islam, kalau saya perhatikan, terfokus intinya itu pada tiga hadis. Banyak ini hukum Islam, luas, banyak sekali. Dan Imam Ahmad masuk akal menyatakan demikian, beliau punya sejuta riwayat lebih menguasai hadis. Kalau saya perhatikan, kata beliau, intinya pada tiga hadis. Hadis yang pertama, hadis Umar bin Khattab ini, innamal a'mal binniyat, amalan itu tergantung niat orangnya. Hadis yang kedua, hadis Nu'man bin Bashir, al halalu bayyin wal haramu bayyin, dan seterusnya. Hadis yang ketiga, hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Keterangannya, menurut Imam Ahmad, Islam itu kalau mau diringkas sudah tersebutkan di dalam hadis Nu'man bin Bashir, al halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal itu jelas, Allah sebutkan di dalam ayat-ayatnya, Rasulullah sebutkan dalam hadis-hadisnya. Dan yang haram pun sudah jelas, yang haram disebutkan oleh Allah dalam ayat-ayat Quran, dan disebutkan pula oleh Rasul dalam hadis-hadis beliau. Jelas, Islam itu ya itulah, perintah-perintah, larangan-larangan, halal, haram. Ini sudah tersebut dalam riwayat Nu'man bin Bashir. Inti perintah dan syariat Allah ya kembali kepada itu, halal itu jelas, haram itu jelas, kan begitu. Sholat termasuk perintah, khamr, zina termasuk larangan, jelas semuanya. Ini sepertiga hadis Nu'man bin Bashir. Di dalam mengamalkan Islam itu, mengamalkan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya, mengambil yang halal, meninggalkan yang haram, perlu dua syarat. Syarat yang pertama, ikhlas untuk Allah, hanya untuk Allah. Dan itu yang dibahas dalam hadis Umar bin Khattab ini, innamal a'mal binniyat. Itu kan Imam Nawawi memasukkannya dalam bab ikhlas. Ini bahasan tentang ikhlas dari Umar bin Khattab ini. Berarti ini sepertiga yang kedua, tentang ikhlas dalam mengamalkan Islam tadi. Tinggal yang terakhir, seperti yang terakhir adalah di dalam mengamalkan Islam itu pula tidak cukup ikhlas saja. Modalnya tidak hanya ikhlas, tetapi juga mengikuti dan mencocoki ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencocoki, meniru tuntunan-tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tersebut di dalam hadis Aisyah tadi. Barang siapa yang beramal dengan amalan yang tidak dianjurkan oleh kami, amalannya itu tertolak. Lengkaplah sudah. Seperti yang pertama hadis Nu'man, seperti yang kedua hadis Umar ini, seperti yang terakhir hadis ini, kita sebutkan sebagai bukti bahwa sedemikian rupa para ulama memuliakan hadis Umar ini, sampai-sampai mereka sebutkan sepertiga dari ilmu. Artinya, kalau kita benar-benar memahami hadis ini, mengerti betul apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW, lihat keterangan para ulama tentang hadis ini, paling tidak sepertiga global dari Islam sudah kita pahami. Itu sungguh suatu ilmu yang sangat mulia. Ini tentang pernyataan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad tentang besarnya dan mulianya hadis Umar bin Khattab ini. Hadis Umar ini hadis yang masyhur, terkenal. Insyaallah semua orang pernah mendengarnya atau mengetahuinya. Intinya amalan itu tergantung niatnya. Namun amalu binniyah. Walaupun demikian, di dalam Bukhari juga Muslim, hadis ini hanya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Hanya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Dari sekian sahabat hanya Umar yang meriwayatkan. Tidak ada lain. Ada, cuma semuanya jalan-jalan yang lemah. Dhaif sehingga tidak bisa dipakai. Jalan yang sahih satu-satunya adalah Umar bin Khattab. Bahkan yang meriwayatkan dari Umar bin Khattab ini di dunia cuma satu orang. Di dunia cuma ada satu orang, yaitu Al-Qamah. Al-Qamah di kalangan tabi'in. Tidak ada yang diriwayatkan dari Al-Qamah. Bahkan dari Al-Qamah ini tidak ada yang meriwayatkan kecuali satu orang juga. Namanya Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Bahkan dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi ini gak ada yang meriwayatkan kecuali satu orang, yaitu Yahya ibn Sa'id Al-Ansari. Di sanadnya dari ganjil, betul-betul tunggal itu yang meriwayatkan Yahya ibn Sa'id. Dia hanya meriwayatkan dari satu orang, Muhammad bin Ibrahim. Muhammad hanya meriwayatkan dari Al-Qamah. Al-Qamah hanya meriwayatkan dari Umar bin Khattab. Gak ada sanad kecuali ini, dari hadis ini. Padahal hadisnya sangat terkenal. Nah, dari Yahya bin Sa'id ini, kemudian hadis ini tersebar. Diriwayatkan, yang meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id ini disebutkan lebih dari 700 ulama, 700 perawi. Dari Yahya bin Sa'id. Tetapi ke atas dia cuma satu-satu tadi. Mengapa ini kita jelaskan? Untuk membantah. Untuk membantah pernyataan sesat bahwa hadis ahad itu tidak bisa dipakai di dalam agama. Hadis ahad maksudnya hadis yang diriwayatkan oleh satu orang. Nah, bisa itu meragukan. Hadis ini semua muslimin mensepakatinya. Umat Islam semua mengenalnya dan memakainya. Ternyata yang meriwayatkan cuma satu-satu orang. di sanad yang bawah saja baru kemudian tanya. Tapi ke atas cuma satu. Dan ini hadis ahadnya mah. Ini suara sumbang yang menyesatkan, tidak menyesatkan umat. Karena kalau hadis itu diriwayatkan dari jalan cuma satu, tidak bisa dipakai. Dan ini pernyataan sesat, tidak benar. Hadis ini hadis yang pertama dimasukkan oleh Bukhari dalam sahihnya, tidak Muslim. Hadis yang pertama, padahal Bukhari adalah kitab yang tersahih, kitab yang terbenar di dunia ini setelah Quran. Imam Bukhari lebih mengerti agama daripada mereka. Ini tentang periwayatan hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Di dalam hadis kita bahas satu persatu, terpotong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan di sana, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Amalan, lafaz amalan yang dimaksudkan adalah amalan secara umum. Artinya baik itu amalan badan, orang sholat, zakat, haji, juga amalan lisan. Amalan lisan, berzikir, doa, ini semua makna dari amalan. Amalan ini, baik itu amalan badan, amalan hati, amalan lisan, semuanya tergantung dengan niat orangnya. Tergantung dengan niat orangnya. Kata Imam Ibnu Daqiqil Aid, maknanya tergantung dengan niatnya itu salah satu dari dua kemungkinan. Yang pertama, sah tidaknya amalan itu. Sah atau tidaknya suatu amalan tergantung dengan niatnya. Makna yang kedua, sempurna atau tidak sempurnanya amalan tergantung dengan niatnya. Itu yang dimaksud, amalan itu tergantung dengan niatnya. Tergantung yang dimaksud itu imah sah atau tidaknya, atau sempurna atau tidak sempurna. Dan amalan yang dimaksud di sini adalah amalan-amalan yang disebut oleh Allah atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan-amalan Islam. Yang dimaksud adalah amalan-amalan Islam. Orang sholat, sah atau tidak sholatnya tergantung niatnya. Atau kemungkinan kedua tadi, sempurna atau tidak sholatnya tergantung niatnya. Orang mau haji, sah atau tidak hajinya tergantung niatnya. Atau sempurna atau tidak hajinya tergantung niatnya. Atau amalan-amalan yang lainnya, silakan dimasukkan dalam kaidah ini. Amalan-amalan yang dimaksud hanyalah amalan-amalan Islam, amalan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Begitu kata Imam Ibnu Daqiqil Aid. Kenapa demikian? Karena ada sebagian orang menyalahgunakan hadis ini bahwa amalan itu tergantung niatnya. Padahal amalan itu bukan amalan Islam. Amalan itu dari awal sudah bukan perintah Allah, sudah bukan ajaran Rasul. Disalahgunakan dengan menggunakan hadis ini. Amalan itu kan tergantung niatnya, tergantung niat orangnya. Misal, orang melakukan kemaksiatan Allah, melakukan kemaksiatan, entah itu pacaran atau apalah, ketika ditegur tak boleh, siap dibantah. Amalan itu tergantung niatnya. Ya salah, itu bukan amalan Islam, bukan perintah Allah, bukan ajaran Nabinya. Sehingga jangan disangkut-pautkan dengan hadis Umar bin Khattab. Rasulullah sebutkan amalan tergantung yang niatnya itu amalan-amalan Islam, amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Bikin kontes petis indah atau apalah, lomba di antara wanita itu haram. Bagaimana disaksikan lelaki? Wah, malam itu tergantung niatnya. Gak bisa, bukan demikian makna hadis. Yang Rasulullah sebutkan ini amalan tergantung niatnya, itu amalan-amalan Islam. Sehingga kalau dari asal amalan itu bukan ajaran Islam, ya sudah gak ada sangkut pautnya dengan hadis ini. Dari asalnya sudah amalan batil, amalan yang gak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelanjutannya kata Imam Ibnu Dzakir rahimahullah, kalau dilihat dari keumuman syariat, kalau dilihat dari keumuman syariat bahwa amalan itu tergantung niatnya, itu lebih banyak dilarikan kepada makna sah atau tidaknya. Sah atau tidaknya amalan itu, kalau dilihat dari keumuman syariat, keumuman dalil-dalil yang ada, amalan itu lebih banyak dijelaskan tentang sah atau tidaknya tergantung niat si pelakunya yang mengamalkannya, dikenal dengan sah atau tidaknya, terutama bab ikhlas ini, terutama tentang bab ikhlas, berarti berkaitan dengan amalan yang dilakukan orang. Kalau dia mensekutukan Allah dengan yang lain di dalam beramal, maka amalannya itu tidak sah. Oleh sebab itu Allah sebutkan tadi dalam hadis qudsi, barang siapa yang mensekutukan aku dengan yang lainnya, aku tinggalkan dia bersama sekutunya. Allah tidak mau menerima ketika disekutukan dengan yang lain. Adapun para ulama yang lain menjelaskan bahwa makna yang kedua, kesempurnaan amalan, itu juga punya kekuatan makna di dalam hadis Umar ini, sempurna atau tidaknya amalan. Sehingga kesimpulannya kata para ulama tergantung dilihat. Kalau dari awal orang mau beramal, yang memicu dia, yang mendorong dia untuk beramal itu sama sekali bukan Allah, dia tidak mengharapkan pahala sama sekali. Dari awal dia ingin popularitas dia dapati. Yang mendorong dia untuk mengerjakan amalan itu memang ingin jabatan atau ingin dunia. Kalau semacam ini berkaitan dengan tidak sahnya amalan dia. Karena dari awal memang bukan Allah yang mendorong dia untuk beramal, dia gak menginginkan pahala Allah. Yang kedua, tatkala seseorang beramal, semula yang mendorong dia beramal adalah ingin mendapat pahala Allah. Berangkat sholat ke masjid, misalnya, dia ingin ridha Allah, dia ingin pahala. Sudah di masjid, ketemu banyak orang, dilihat masuk syaitan kepada dia. Ini dilihat orang. Tapi percantik sholatnya, bacaannya diperindah, seterusnya. Akhirnya tercampuri dengan niat-niat ya kepada Allah, juga kepada selain Allah, makhluk. Yang semacam ini berkaitan dengan yang kedua, kesempurnaan amalan ini. Semula dia bagus, dia berniat untuk Allah, tetapi kecampuran dengan niatan-niatan kotor, menginginkan selain ridha Allah. Nah, yang ini mengurangi kesempurnaan amalannya, mengurangi kesempurnaan amalan dia. Sholatnya sah, tetapi pahala sholat itu, kesempurnaan, tentunya yang diinginkan kesempurnaan dalam beramal, pahalanya, kan itu yang diinginkan orang dalam beramal, kita maukan. Nah, itu akhirnya gak didapati, gak sempurna amalan itu, cacat. Amalan itu gak utuh, karena tercampuri, ternodai dengan niat-niat kepada selain Allah. Amalan manusia tergantung niatnya. Nah, kalau dia campuri dengan niatan kepada selain Allah, maka amalannya itu berkuranglah kesempurnaannya. Kita cukupkan sekian karena waktu. Wallahu ta'ala a'lam. Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.